أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فاعلم أيها الناس فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والمسلمات، sidang majelis insyaallah muliakan dunia dan akhirat. Alhamdulillah qadarullah kita mampu berkumpul kembali di tempat yang mulia ini. Tidak ada tujuan lain kecuali menginginkan kemuliaan, menuntut ilmu syar'i yang merupakan kewajiban bagi setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Bapak ibu yang Allah muliakan, teringat satu hadis yang diriwayatkan oleh Abi Dawud Tirmizi dan An-Nasa'i, hadis dari sahabat Al-Irbad bin Sariyah, di mana sahabat Al-Irbad bin Sariyah ini pernah memberikan kabar kepada kami, kata beliau, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan petuah-petuahnya. Ia sepakat ulama mengatakan bahwa ini merupakan inti dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau sampaikan petuah ini di akhir hayatnya. Apa kata Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu? Wa'azana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatun muwajjih mau'izatun wajilat min al-qulub wa tarahat min al-uyun. Fakulna ya Rasulullah ka'annaha mau'izatun wajjih fa'usina. Fakala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam أوصيكم بتقوى الله السمع والطاعة، وإن تعمر عليكم عبدا حبسيا فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين أفضل عليكم بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، قلنا السلف إن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kata Irbad bin Sariyah bahwa Nabi pernah memberikan petuah kepada kami, petuah yang membuat getar dada kami. Artinya petuah yang membuat kami ini kaget, karena ini kinayah, sifatnya sindiran lembut. Wajilat min al-qulub wa tarahat min al-uyun. Dada kami bergetar, mata kami pun berkaca-kaca ketika mendengarkan wasiat Nabi tersebut, petuah Nabi. Sehingga kami pun putuskan berkata, fakulna, kami pun mengatakan, ya Rasulullah, fa'usina, tolong berikan wasiat kepada kami ya Rasulullah. Li'anna hadzihi al-mau'izah mawdhu'atul muwaddih, fa'usina. Karena petuah yang kau sampaikan ini sepertinya petuah orang yang ingin berbisa. Jadi dalam agama ini memberikan wasiat merupakan kemuliaan. Bahkan ada hadis yang mengatakan kalau kita sakit berat lebih dari 3 hari berwasiat. Ini kadang-kadang kalau kita suruh wasiat cuma ngomel. Berapa hari sakit? Tiga dan wasiat, wakil wasiat. Padahal ya orang-orang mati dan berwasiat, orang haji pun berwasiat, karena wasiat merupakan kemuliaan. Nabi itu berwasiat, dan ini yang menjadi kemuliaan inti dakwah Rasul. Ulama menyimpulkan wasiat Nabi yang pertama, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Usikum bi taqwallah." Aku berwasiat kepada kalian, hendaklah kalian bertakwa kepada Allah. Jawab yang kering. Mukjizat Nabi yang bisa mendekit kalimat, meluaskan makna. Nabi cukup mengatakan, "Usikum bi taqwallah." Aku wasiatkan kepada kalian, hendaklah kalian bertakwa kepada Allah. Subhanallah. Karena Nabi mengerti sekali ayat yang mengatakan bahwa inna akramakum indallahi atqakum, bahwa orang yang paling mulia di hadapan Allah dia yang paling bertakwa. Laisa aghnakum laisa akbarukum ajmalukum, bukan yang paling kaya, yang paling ganteng, paling cantik, paling gede, enggak. Atqa, yang paling bertakwa. Tiga, siapapun anda, lafar qobain arbi mu'ajabi illa bittakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Tidak ada beda antara orang Arab dan orang biasa kecuali takwa. Kemuliaan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai antum tahu kitab Sahih Bukhari, kitab hadis yang paling benar sedunia. Sahih Bukhari dikatakan itu Imam Bukhari itu bukan orang Arab. Karena namanya Muhammad bin Ismail bin Barjizbah. Dia orang Rusia. Allah muliakan beliau dengan kemuliaan agama. Sehingga siapapun dimanapun, kalau dia dekat dengan kemuliaan Quran dan Sunnah, Allah akan muliakan dirinya. Tapi kalau manusia jauh dari yang namanya kemuliaan Quran dan Sunnah, khilaf dipertontonkan. Iya, beruntunglah orang-orang yang tinggal zaman Nabi. Karena zaman Rasulullah itu seluruh permasalahan, mau besar mau kecil, di hadapan Nabi musnah. Bahkan Nabi menjelaskan, kullu amrin jahiliyah tata kodamai maudu'an, seluruh perkara jahiliyah kata Rasulullah di bawah telapak kaki musnah. Beruntung orang yang tinggal zaman Nabi, berarti tidak beruntung yang di akhir zaman sebab dulu. Karena Rasul kabarkan bahwa nasihat beliau yang berikutnya jelas beliau mengatakan, fa'inna umayya isminkum ba'di fa'tayara ikhtilafan katiran. Orang yang hidup setelahku nanti akan melihat perbedaan yang banyak. Yang hidup setelahku nanti akan melihat perbedaan yang banyak. Kata Rasul. Betul Nabi berkata. Karena beliau orang yang Allah benarkan. Beliau shodiqul masduq. Ternyata terjadi silat. Gak usah jauh-jauh. Idul Adha kemarin. Betul. Buat orang yang baru memahami agama jadi bingung. Ini model-model dat, katanya dat. Ini saya sampaikan berita masa. Model-model dat lalu. Saya jadi bingung. Ini bagaimana sih solusinya? Ya solusinya Ustaz wajib menyampaikan firman Allah yang mengatakan bahwa perintahnya saat itu disyaikin fardhu ilallah wa rasulih. Kalau kalian berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikan ke Allah dan Rasul. Bukan kembalikan ke partai kalian, ke guru kalian, bukan. Balikin ke Quran dan Sunnah. Qala Allah wa qala Rasul wa qala Aqwa dati. Apakah Allah berfirman? Nabi bersabda, sahabat mengamalkannya. Lau kana khairan lasabakuna ilaih. Menjadi kuat dalam ilmu usulul fiqh bahwa seandainya satu ibadah itu baik dan kau anggap baik, tentu para sahabat radhiyallahu anhum telah melakukannya. Sehingga sahabat menjadi ukuran dalam beragama. Sekarang bagaimana sikap kita saat melihat seperti ini? Karena ayat surat Al-Baqarah ayat 85 yang mengatakan, "Faman syahida minkum syahra falyasumhu," barang siapa yang menyaksikan bulan maka berpuasalah, mutlak ulama kita berkilat. Ini untuk Idul Fitri, puasa Ramadan. Sekarang bagaimana tentang Idul Adha? Zaman Rasulullah pernah kejadian seperti ini. Beliau berikan solusi. Dimanapun kalian berada wahai umatku, al-hajju Arafah. Haji ia wukuf di Arafah. Karena penetapan wukuf itu tepat tanggal 9. Hadis mengatakan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu tis'a min Dzulhijjah. Nabi puasa tanggal 9 Dzulhijjah dan wukuf itu tanggal 9. Maka mereka wukuf, kita puasa. Dan setelah wukuf, setelah berpuasa, tidak ada amalan kecuali Idul Adha. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana kalau kami tinggal di negeri yang pemerintah dan ulamanya berijtihad bahwa menetapkan Idul Adha pun dengan rukyatul hilal. Sikap kita bagaimana kita melihat perbedaan ini? Antum harus mengerti, kalau namanya ijtihad dalam Islam, benar dua pahalanya, salah satu pahalanya. Berarti yang namanya ijtihad sampai kapanpun bukan dosa. Kita punya pemerintah yang berijtihad dengan ulama. Karena permasalahan ini sejak abad ketiga Hijriah sudah terjadi. Ketika khilafah terpecah menjadi dua, sepakat ulama mengatakan penetapan tanggal Hijriah atau tahun Hijriah dengan terbit dan terbenamnya matahari di mana khalifah tersebut tinggal. Berarti jika kita pada pemerintah pun harus mengatakan bahwa sedih. Kenapa? Karena Islam pun tidak menyalahkan orang yang berijtihad. Terus yang ketiga itu gimana juga? Yang puasanya ikut Mekah, ya Saudi, Al-Hajj Arafah, Senin, tapi Idul Adha-nya kok. Itu ada juga, kan? Sikap kita bagaimana? Ya sikap kita dengan ilmu. Anak kita bukan hakim buat orang lain. Apakah ini pernah terjadi? Ya. Rujukan perkataan saya pada kitab Al-Bidayah wa Nihayah, sirahnya para sahabat. Bahwa ada seorang sahabat yang mengetahui bahwa 10 Dzulhijjah itu ketika matahari sudah jawal, sudah miring, apa itu di zuhri, dinginkan waktu zuhur, sudah melenceng itu matahari, maka tidak ada id ketika siang hari, maka dia beristihad id keesokan harinya, berarti bolehnya menunda id satu hari. Apa tadi? Ini yang dikatakan agama, karena kita berputar sekitar ijtihadiyah. Dan kalau bicara ijtihad, tadi ulama sepakat mengatakan dua pahala buat orang yang berijtihad secara benar, satu pahala kalau dia salah. Berarti mulianya orang yang berijtihad. Maka Nabi mengatakan, فَإِنَّهُمَ يَعِذْمِكُمْ بَعْدِي Sesungguhnya yang berlaku nanti, فَسَيَرَ إِخْتِلَافًا كَثِيرًا Akan melihat perbedaan yang banyak. Tapi sampai kapanpun perbedaan bukan rahmat. Ya mau komplain boleh di sini. Karena kita ngimpi persatuan dan kesatuan, tapi mengatakan berbeda itu rahmat. Kalau kita belajar ilmu mustalahul hadis, hadis yang mengatakan istilah hukum mati rahmat, ya abdallah. Tidak ada asal usulnya. Maudhu pun dia benar hadis itu terhapus dengan ayat yang mengatakan wa tasimu bihamdillahi jami'an wala tafarraqu. Ikatlah diri kalian dengan ukhuwah Islamiyah, jangan berpencar. Sampai Nabi tegaskan mengenai sholat, imam yang mulia akan memberikan nasihat kepada makmum. Istau, sawu, subuh, fakum, akimus subuh, lurus, rapatkan shaf. Karena Nabi mendoakan, lurus dan rapatnya shaf, mata kaki bertemu mata kaki, maka Allah akan rapatkan ukhuwah kalian. Bahkan dicontohkan, sholat yang rapat dan rapi, akan Allah kuatkan ukhuwah kita. Allah ciptakan manusia su'uban, su'uban, bersuku-suku. Tapi PR, lita'arufu, untuk bersatu. Bagaimana ada orang yang mengimpikan persatuan, tapi berani mengatakan bahwa perbedaan rahmat. Ya hayu ya qayyum, subhanallah. Tidak ada. Ini perlu pembahasan di detail. Karena ya Allah, Allah menginginkan mulianya manusia dengan sunnah. Dan yang saya katakan bukan perkataan saya. Karena sabda Rasulullah mengatakan, فَإِنَّهُمَ يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيَرَ إِخْتِلَابًا كَفِرًا. Yang hidup setelahku nanti, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, akan melihat perbedaan yang banyak. Melihat bukan melakukan. Kalau kalian melihat perbedaan yang banyak, solusinya alaikum bisunnati. Kembali kalian ke sunnahku. Berarti solusi, laporkan alaikum di Rasulillahi uswatun hasanah. Saya yakin tanpa khilaf kita pegang di ayat. Telah ada suri tauladan yang terbaik pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua baik. Ma'kharaja minni ila haq rawahu Bukhari. Tidak keluar dari mulutku ini, kata Rasulullah, kecuali yang hak. Dan Allah pun mengatakan, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah beliau Muhammad bin Abdullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata dengan hawa, tapi semua yang dikatakan adalah wahyu. Maka apa yang datang dari Nabi kemudian? Dan Allah perintahkan pada ayat yang mengatakan, wa ma atakumur rasul fakhudhuhu. Wahai manusia, apapun yang datang dari Rasul, fakhudhuhu, ambil. Wa ma nahakum anhu fantahu. Apapun yang dilarang, jauhkan sudah. Allah perintahkan, apapun yang Nabi perintahkan, ambil. Apapun yang dilarang, jauhkan sudah. Pun beliau perjelas, manahaitukum anhu fajtanibuhu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Apapun yang kuperintah kepada kalian dan apapun yang kulaharang, jauhkan. Apapun yang kuperintah, lakukan, kata Rasul. Menjadi mudahnya ini agama ketika Rasul menekankan, apapun larangan itu jauhkan, apapun perintahku lakukan semampu kalian. Menjadi mudah agama kalau merujuk ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan beliau tegaskan dengan contoh yang mutlak tadi, al-hajju arafah, haji arafah, sama seperti penetapan kiblat. Ini padahal zaman Nabi pun pernah kejadian. Bertanya sahabat, wayal kiblat ya Rasulullah, di mana kiblat? Saat itu Nabi di Madinah. Jawaban Nabi tenang sekali. Apa yang Nabi katakan? Ma'bainal masjid wal maghrib kiblat. Antara timur dan barat, kiblat. Mudahnya Nabi itu. Kita bisa berantem. Sekian derajat. Sorry. Padahal Nabi mengatakan, ma'bainal masjid wal maghrib kiblat. Bagaimana dengan kompas, ilmu pengetahuan? Pasal Allah zikri kuntum la ta'lamun. Tanya sama orang yang berilmu, kalau enggak mengerti. Sekarang ahli ilmu menemukan kompas. Demi Allah, kompas lebih tepat daripada perkiraan. Bukan sesuatu yang menakutkan, karena asalnya agama ini yusrun. Nabi menjelaskan, ad-dinu yusrun, agama ini mudah. Yasir walatu asirun, basir walatu nafirun. Permudah manusia, jangan dipersulit. Buat mereka nyaman dalam beragama, inilah kepentingan dalam hal beragama. Ya, ulama mengkritisi, kalau kau mengaku umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan saya pernah sampaikan di sini, bahwa mengerti adanya pilar-pilar dalam beragama. Syekh Dr. Al-Fauzan mengatakan bahwa pilar agama itu tiga. Yang beliau simpulkan dari buku Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, bahwa yang pertama adalah hub, mahabbah. Yang kedua, al-khauf, takut. Dan yang ketiga, ar-raja, harap. Jadi pilar dalam ibadah itu tiga. Yang pertama adalah yakni al-hub, mahabbah. Orang yang beribadah dengan mengikuti perintah Allah dan mencontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sesuai dengan sahabat yang mengamalkannya, maka landasan cinta merupakan kemuliaan. Maka setiap ibadah yang diperintahkan oleh Allah dan seorang hamba melakukannya, kalau landasannya cinta, Allah akan muliakan manusia tersebut. Mahabbah. Yuhibbunahu wa yuhibbunahu. Di mana para sahabat, orang yang Allah mencintai mereka, para sahabat, dan sahabat itu mencintai Allah. Landasan cinta. Orang kalau sudah mengatasnamakan cinta, sesuatu yang berat pun menjadi ringan. Maka Nabi berdoa sama Allah, Allahumma ja'al qurrata aini fi shalah. Ya Allah, jadikanlah pandangan yang nikmat dalam mataku ini dengan sholat. Maka Nabi orang yang paling cinta dengan sholat. Maka hikayat dalam hadis yang sahih disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam kitab Syirah Shalihah, bahwa ketika Nabi nanti dibangkitkan di padang mahsyar, yang pertama kali beliau katakan kepada malaikat Jibril, di manakah syafaat Allah? Sehingga ketika dia dibawa ke surga, malaikat Ridwan membukakan pintu surga, yang pertama kali Nabi kerjakan sujud di surga. Sehingga Allah mengatakan, wahai hambaku, wahai kasihku, sekarang bukan saatnya sujud, tapi menerima balasan kemuliaan yang pernah kau perbuat. Bahkan ketika Aisyah radhiyallahu anha melihat Nabi sholat tahajud hingga bengkak kakinya, berkata Aisyah, ya Habibi ya Rasulullah, wahai kekasihku wahai Rasulullah, apa yang kau perbuat hingga bengkak kakimu? Bukan satu orang yang maksum, teratus dosamu yang lampau dan yang akan datang. Bahkan surga tidak mungkin dibuka kecuali malaikat Ridwan mendengar doamu. Apa jawab Rasulullah? Karena itu aku beribadah. Karena banyaknya Rahman, Rahimnya Allah, tidak malu. Dan beliau mengatakan, Al-haya minal iman. Malu sebagai dari iman. Cinta kepada sesuatu yang dia mengerti. Dan beliau pun mengatakan kepada sahabat Bilal, contoh sahabat yang diuji dengan keberadaan yang sulit. Macam seorang budak pekerja keras. Apa yang beliau katakan? Ya Bilal, ij'al salataka rahatan lak. Ya Bilal, ij'al salataka tamashatan lak. Bilal, jadikan salatmu istirahat untukmu. Manusia mana yang mau istirahat? Kita masuk jam 7, hayal jam 12 istirahat. Sudah. Bayangkan, kalau orang sudah bisa mengkaryakan bahwa salat itu istirahatnya manusia, indah. Wa'id'al sholat ada tamasya tenek. Jadikan sholat mutamasya untukmu. Sehingga orang lupa sholat. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ana saghir. Allah yang maha besar, aku kecil. Imam yang mulia pun membacakan ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Rabbil alamin. Ilahi Rabbi, segala puji milikmu ya Allah, Rabb alamin. Aku cuma bagian dari alam yang kecil ini. Sampai ahli mengatakan, Quran disimpulkan dengan Al-Fatihah, Al-Fatihah disimpulkan dengan Bismillah, dan rahasia Bismillah ada pada bab majrur dengan titiknya. Demi Allah, aku Ali bin Abi Thalib, seumpama titik dalam mushaf Quran. Ali merasanya sebuah titik pada Quran. Maka Abdullah bin Mas'ud bertanya ke Ali, wahai Ali, apa yang membuat dadamu bergetar ketika azan acap kali ini dikumandangkan? Apa jawabannya? Bagaimana dada ini tidak bergemuruh seperti gemuruh Uhud? Sementara Tuhan yang menciptakanku akan memanggilku sebentar lagi. Hayya shalah. Mari salat. Hayya falah. Mari menang. Karena tidak ada kemenangan di atas dunia tanpa salat. Pemahaman para sahabat radhiyallahu anhu. Orang yang tahu bahwa bantuan Allah akan datang dengan salat, istainu bisabri wassalah. Orang yang berpegang dengan kuat meminta pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Dia cinta dengan sholat. Bahkan dia orang yang nanti sholat. Subhanallah. Ketika azan berkumandang, nafasnya pun menghela. Alhamdulillah ya Allah. Segala puji milikmu ya Allah. Berapa banyak orang yang tidak kebagian azan. Allah Akbar. Tadi saya pakai motor dari Bogor menuju Kelapa Gading, beberapa tempat saya lihat ada orang takziah, menangis dan sedih dan tertawa di pinggir jalan. Iya, hidup seperti itu, sekarang kita takziah, mungkin besok ditakziahin. Ya. Kalau mau jujur, sekarang kita datang ke rumah teman kita yang meninggal, Alhamdulillah ajrah, kita doakan takziah kepada dia yang sabar ya, semoga Allah ganti yang terbaik. Mungkin besok dia datang ke rumah kita ngomong sama anak kita, yang sabar ya. Ternyata hidup cuma bergilir. Kalau nggak ditakziahin, kalau nggak kita bertakziah, kita ditakziahin. Sudah. Cuma seonggok daging dingin yang terbujur kaku di atas keranda mayat. Lihat apa yang mau disombongkan. Jabatan, titel, harta, lihat mayit. Siapapun dia, haknya 2x1, nggak lebih. Al-Mawthar, Mawthar. Innal mawthar alladhi takirruna minhu, fa'innahu mulaqikum. Summa turaduna ila alimina kaibu syahada. Fa'innafiyukum bima kuntum ta'amalun. Sampai Allah berfirman dalam surat Jum'ah mengatakan bahwa maut yang kalian selalu menghindar darinya pasti mendatangi kalian. Sumatrona ila alim al-ghaibi wa syahada akan menyeret kalian menghadap al-alim Allah, alim al-ghaibi wa syahada yang maha menyaksikan Allah. Fayunabbiukum bima kuntum ta'malun, Allah kembalikan semua yang pernah kau perbuat. Tuh. Bahkan ada ayat yang mengatakan yauma idzin tuhaddisu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha. Bahkan nanti saat itu ketika dibangkitkan nanti bumi pun bisa ngomong. Bi anna rabbaka awhalaha, karena Rabbmu memerintahkan bumi ngomong. Bahkan kita bermaksiat di satu tempat, bumi bakal menjadi saksi. Nah, sekarang bagaimana orang yang korupsi tenang-tenang saja? Ya korupsi gak identik sama materi, Pak Bu. Waktu juga korupsi. Orang Islam gak main-main dengan masalah waktu. Al-Waqtu kasir, innam taqdim lan taqdar fatwa'i. Karena waktu seperti pedang, kalau kita gak bisa memanfaatkan, kita yang tertebas. Sehingga komitmen seorang muslim yang mulia, ketika dia bekerja mencari rezeki, dia tahu bahwa kewajiban yang utama ibadah sholat. Sesibuk apapun, kalau Allah yang menciptakan pekerjaan memanggil kita datang. Dia datang. Sesibuk apapun dia datang. Kemudian dia tahu bahwa Nabi yang mengatakan ketika Nabi memberikan contoh, ada orang yang wukuf di Arafah. Dia haji safar. Dia wukuf Arafah tempat yang mustajab setahun sekali ketika wukuf. Yang mudah yadayhi ila as-sama', mengangkat tangan ke langit. Wa yaqulu rabbi rabbi, meminta kepada Allah, tawassul dengan nama Allah boleh. Tawassul sama penghuni kubur haram. Diminta sama Allah, ya Rabbi, ya Rabbi. Ini orang safar, mustajab doa. Ini orang wukuf di Arafah, tempat yang mustajab. Ngangkat tangan ke langit pun benar. Minta sama Allah pun persis. Tapi kata Nabi apa? Mak'amuhu haram, wa masrabuhu haram, wa malbasuhu haram, wa budiyatil haram, fa'ani istajabulah. Ini orang yang dimakan haram, yang diminum haram, beli baju pakai uang haram, dirangkum dengan yang haram, fa'ani istajabulah. Bagaimana mau dijawab doanya? Sehingga seorang laki-laki yang mulia mencari nafkah, dia tahu kalau dia korupsi, mencuri harta maupun waktu, sesuatu yang haram. Maka dia telah mencampur adukan rezeki yang halal di perusahaan yang halal dengan perbuatan yang haram. Maka masuk ke badan anak kita, demi Allah menjadi bala. Kullu lahmin nabata min suhur ana ru'ahatku bihi. Setiap daging yang tumbuh dari barang yang haram, rata lebih berhak. Sehingga ada tanggung jawab pribadi. Gu agama ini ku anfusakum wa ahlikum nar. Jaga dirimu, keluargamu dari api neraka. Adanya perintah untuk menjaga keluarga. Dan ini merupakan kemuliaan yang diinginkan dalam agama. Subhanallah. Maka digiring manusia untuk paham. Nabi pun memberikan nasihat. Fa inna huma ya'ish minkum ba'di fa sayara ikhtilafan katsiran. Alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'ir rasulil mahdiyyin afdu 'alaikum min nawajid. Pada kalau kalian berbeda, melihat perbedaan, solusinya kembali ke sunnahku dan sunnahnya para sahabatku. Lihat bagaimana mereka beragama, lihat bagaimana aku beragama. Supaya kemuliaan persatuan pun tampak di hadapan mata kita. Karena jauh dari sunnah merupakan kehancuran. seperti jauhnya orang dari zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Inilah yang diinginkan oleh agama. Maka terarahlah kita pada pemahaman yang insya Allah dirutinkan pemahaman ini, bahwa wajibnya orang berilmu sebelum berkata dan beramal. Ilmu yang dimaksud, qala Allah, wa qala Rasul, wa qala sahabat. Adakah perintah Allah, sabda Rasulullah, dan kelakuan para sahabat. Itu dikatakan ilmu. Maka wajib kita berilmu. Kalau orang sudah berilmu, dia akan yakin dengan yang dia ketahui. Dengan tiga tahapan. Yang pertama, ilmu yakin. Yang kedua, ainul yakin. Yang ketiga, haqqul yakin. Kalau bab ilmu, Allah mengabadikan dalam Quran surat Muhammad ayat 19, fa'lam annahu la ilaha illallah. Ij'al nafsakum 'ilman bil ilmi. Jadi ketika kita berilmu tentang Allah, la ilaha illallah. Maka banyak sekali orang yang meminta kepada Allah untuk mengedepankan ilmu, meminta kepada Allah untuk berbuat syirik, dan ini kesalahan. Maka kritisi keimananmu buat kita meminta kepada Allah, jadi itu dikatakan kemuliaan. Plus keyakinan, ilmu yakin, ainul yakin, haqqul yakin. Tiga keyakinan yang dijamin dalam agama. Dan semoga Allah muliakan keyakinan tersebut. Berlandaskan dalil, surat Al-Hujurat ayat 15, Allah berfirman, innama al-mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika hum shadiqun. Allah perjelas, orang beriman adalah orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, thumma lam yartabu, kemudian dia tidak ragu setelah dia beriman. Enggak gampang goyah. Lam yartabu wajah hadis yang boleh mengampusin kesedihan, dan mereka orang yang berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwanya. Dikedepankan dia dengan harta, artinya mengabarkan bahwa apapun yang kau miliki, terkadang melalui tanganmu ada hak untuk orang lain. Maka berbagi merupakan kemuliaan. Sehingga Nabi mengatakan, tahadu, tahadu. Biasakan saling memberi hadiah, timbul cinta. Hadiah yang dikasih dengan materi, absus salam, bainakum. Mudah mengucap salam. Walaupun ada orang yang memusuhi kita. Selama satu akidah seagama, katakan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulaika hum shadiqun, itulah orang yang benar. Dan orang yang Allah benarkan. Subhanallah. Ini kesimpulan kajian kita kali ini, surat Al-Hujurat ayat 15, dan surat Muhammad ayat 19, serta hadis dari Irbad bin Sariyah, Bansari Abi Daud, Tirmidzi dan An-Nasa'i. Bahwa mereka beristihad. Ya, karena wallahu a'lam bishawab, apakah sudah sampai hadis kepada mereka atau tidak? Karena Imam Syafi'i pun berkata banyak hadis yang tidak sampai kepada beliau. Wallahu a'lam bishawab. Tapi kalau memang mutlak dia sudah mengetahui ketetapan dari Quran dan Sunnah, ayat yang mengatakan wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qada Allah wa rasuluhu amran ayakuna lahul khiyaratu min amrihim. Tidak ada pilihan lain buat orang yang beriman. Kalau Allah dan Rasulnya menetapkan satu perintah, kecuali mengatakan samina, yang belum mampu istighfar itu ada Allah alam swt. Barakallahu fiik. Foto langsung saja. Ya, ke belakang. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Ini Ustaz dengan maraknya berita hari ini mengenai ekspor tenaga kerja wanita Ustaz khususnya ke Arab Saudi. Saya juga berhasil Ustaz dengan adanya penjaringan pengusahaan pengusahaan tenaga tenaga kerja wanita sampai ke arah pemerkosaan. Dari informasi yang saya dapat dari mas media bahwa apa pemerkosaan yang berakhir dalam berakibat hamil dengan tenaga kerja wanita itu penerapannya ya tahu saya dari media itu tenaga kerja itu malah di penjara dan melahirkan di penjara juga dirawat anaknya di penjara juga. Nah ketika ditanyakan kenapa apa penegakan hukum sendiri di sana yang saya tahu juga dari media bahwa tidak adanya saksi, Ustaz. Sehingga itulah yang sulit untuk melakukan penuntutan pelaku. Nah, yang jadi pertanyaan saya, Ustaz, apakah dari sisi penerapan hukum Islam itu sendiri tidak ada apa namanya seperti tadi yang Ustaz bilang bahwa untuk apa perkembangan teknologi sekarang kan sudah semakin maju. Seperti misalnya bisa dipastikan bahwa seorang itu masih menghalangi seseorang dari anaknya dengan jadinya tes DNA misalnya. Apakah dari pembuktian tes DNA itu sendiri tidak bisa untuk menghukum seorang yang melakukan perkosaan itu? Ini muskilah yang terjadi di dunia bahwa ketika banyak orang merujukkan kebenaran dengan Saudi, padahal mantan ketua dari Lajnah Da'iyah Mekah sendiri, Syekh Muhammad Salah Al-Husaini, beliau mengatakan, rahmatullah beliau sudah wafat, Allah memuliakan beliau. Beliau mengatakan, la yambaghi an naqisa al-Islam bima 'alaihi al-muslimun al-yawm. Tidak boleh kita melihat orang melihat hukum Islam dari orang Islam zaman sekarang. Permasalahan dengan TKW-TKW kita di negeri Saudi ini sebenarnya rentetan dari perbuatan maksiat yang kita perbuat. Karena jujur saja, kalau kita mau berbuka baju sedikit mengkritisi diri kita dan diri kita, bahwa hadis itu jelas sekali Nabi mengatakan bahwa la tusafirul mar'ah illa bi mahram. Islam itu agama yang mengharamkan perempuan safar tanpa mahram. Dan di Saudi sudah diharamkan itu. Cuma oknum yang menerima TKW dengan surat yang palsu, izin suami dan lain-lain. Hadis mengatakan haramnya perempuan safar tanpa mahram. Sekarang surat An-Nisa ayat 115 mengatakan wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin nuwalli ma tawalla. Ketika hukum telah mutlak baku, kita malah mengikuti hukum yang bukan hukum baku Quran tadi. Allah yang mengatakan nuwalli ma tawalla, dampak buruk akan terjadi dipalingkan sejauh mungkin. Itu yang terjadi. Sampai istihad dari ulama Saudi sendiri, wajibnya perempuan pakai cadar. Karena memang gairah seks orang-orang sana itu tinggi sekali. Sehingga sudah diwanti-wanti dengan hukum sekian banyak hukum. Di negeri kita tidak diperdulikan ini. Ya sekarang kucing disamperin, ikannya dicaplok, gitu loh. Jadi jujur saja, inilah ketika ada di pemelentengan. Tapi bukan berarti kita nggak bela negeri kita, wajib kita bela negeri kita. Ya, kalau sampai ada hukum yang terzolimi gitu. Karena nanti bukan Islamnya yang salah, oknumnya. Gitu kan? Ketika hukum dipilah-pilah, padahal dampak buruk daripada perbuatan kehancuran di muka bumi ini, Allah mengatakan Zuharul Fasadutil Bariwar Bahar di mata sahabat Edina. Tanpa kerusakan di muka bumi oleh tangan manusia. Contoh saja begini, Pak. Ketika orang bertanya, Ustaz, kenapa ya, kok sekarang gunung banyak meletus ya? Padahal dulu belum diperkirakan ini gunung bakal meletus. Kalau kita mau belajar sedikit hadis, ya yang sahih dan lain-lain kita baca ya, itu kita akan tersenyum, Pak. Contoh, hadis yang sahih disebutkan oleh Al-Bani dalam Sunan Al-Bani dikatakan bahwa ketika Allah ciptakan bumi pertama kali, kutu bumi doyong, Pak, miring. Kata Rasulullah, maka Allah tancapkan gunung. Maka tetaplah doyong, keadaannya miring. Maka Allah tancapkan emas ke dalam bumi. Maka tegaklah bumi. Sekarang, bagaimana bumi tidak doyong dan gunung tidak miring lahar keluar, lalu emas di bumi pindah ke gigi, betul? Sehingga banyak sekali kezoliman yang terjadi. Zuhar wa fasadu fil bari wal bahar di markah sahabat Aydinan. Yang saya maksud itu. Ya, jadi kerusakan di muka bumi oleh tangan manusia. Tadi terjadi fitnah. Sekarang yang permasalahannya, kejadian pemerkosaan di negeri sana, itu mungkin setahun sekali. Atau mungkin 6 bulan sekali. Jujur saja, kalau kita baca data statistik dunia tentang pemerkosaan, Belanda itu per menit satu pemerkosaan. Per menit satu pemerkosaan dalam data statistik. Tidak diekspor. Amerika dalam satu hari itu lebih dari 15 pemerkosaan. Sehingga mencari kesalahan yang terjadi di negeri Islam itu muskilah. Padahal dampak itu terjadi karena kesalahan segelintir orang yang berstatus Islam tadi. Ketika Islam sudah haramkan, tidak bolehnya seorang wanita sahabat tanpa mahram. Jadi berdampak kepada itu semua. Nah, misalnya kalau memang dalam hukum tersebut terjadi kezaliman, wajibnya kita untuk melawan kezaliman tersebut. Wallahu'alam suhab. Karena demi Allah, hukum agama telah sempurna. Dengan ayat yang turun dari ayat Rasulullah, Al-Yawma akmaltu lakum dinakum. Ini agak ayat yang jelas. Hari ini telah sempurna bagimu agama. Berarti sempurna kan? Sampai ada seorang sahabat yang ditanya, Pak, sama orang Yahudi, orang kafir Parsi, bertanya sama sahabat, Allamakum nabiyukum kulla syihata lihra'ah. Dijawab sama Salman Al-Farisi, arsitektur pramukun dan itu mengatakan, ketika orang Parsi bertanya, bukankah engkau ini umat Muhammad yang telah mengajarkan segala sesuatu, bahkan sampai cara buang hajat pun diajarkan. Dijawab sama Salman, ajar, betul. Islam sampai cara cebok buang hajat pun diajarkan. Sempurna sudah. Cuma ada segelintir orang ini yang menerjemahkan hukum tadi dengan seenaknya atau menghilangkan seenaknya. Sehingga ketika dia rusak, dunia menganggap Islam diwakili sama dia. Waliyadzubillah wa na'udzubillah. Jadi, ya itulah yang terjadi. Nah, semoga Allah berikan kesabaran buat yang tertimpa musibah dan ditegakkan hukum yang terbaik insyaAllah. Barakallahu. Ini buat antum. Oke, silakan yang lain. Antum, nah. Mengikuti apa yang diketahui. Rasulullah yang diperintahkan tidak hanya dari segi ibadah, tapi juga dalam sikap di bagian bos dan sebagainya. Nah, itu kami juga cemas, kami tidak semuanya tanggung untuk sewa. Kalau bisa pantas, kalau saya itu pantas. Jadi kami sulit untuk ikuti ini juga. Jadi bagaimana caranya Ustaz, sehingga kami tidak sampai tidak menjadi figur dululah. Kami cuma sekali kalau Ustaz jadi figur dululah. Cuma sekali Ustaz. So, kalau apa gunanya kami telah beribadah tapi tidak menjadi pengikut beliau. Lalu kemudian mengenai masalah komat, ada orang baru baca ayat Rasulullah baru berdiri. Saya melihatnya kok untuk berdiri akan menunaikan salat berjamaah saja pakai tubuh-tubuh tak segera. Apa memang harus begitu? Itu nanti assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini betul Pak. Ini pertanyaannya wakil ya? Kita nyata. Tapi secara global, kalau dilihat dari pertanyaan Bapak yang Allah muliakan ini, fattaqullaha mastata'tum, bertakwa semampunya. Ad-dinu yusul, agama ini mudah. Yang pertama dikatakan mengenai ikhtiar. Apakah setiap orang bisa berikhtiar? Lah, saya nggak mengatakan buat setiap orang boleh berikhtiar. Karena kita lagi bahas tentang ikhtiar ulama. Sehingga ulama bisa berikhtiar. Dan kita punya ulama yang berikhtiar. Tapi tidak setiap orang ini boleh berikhtiar. Karena memiliki syarat untuk berikhtiar. Nah, tugas kita itu memahami tiga pemahaman ulama tadi dengan ikhtiar mereka. Maksudnya berdiri. Jangan taklidin a'ma. Di Islam ini Pak haram mengekor dengan buta. Karena banyak yang mengekor dengan buta. Contoh sholat berjamaah. Kita tanya, antum sudah sholat? Udah kan? Ah yang benar-benar tak? Udah. Kesiapa antum sholat? Allah. Siapa Allah? Allah. Siapa Allah? Allah. Ya siapa Allah? Allah. Ilah. Iya, saya juga tahu Allah lafzul jalalah, zat yang maha agung. Tapi kan Allah punya nama, sebutin nama Allah. Enggak hafal. Kenapa salat berjamaah? Kenapa ya? Kenapa kok berjamaah? Kan bisa sendiri-sendiri. Ya, saya enggak tahu sih, ikut-ikutan aja. Tapi Tuhan, taklidul a'ma ini haram dalam agama. Sehingga tidak mungkin dia mendapatkan kemudian ibadah kalau dia taklidul a'ma. Terus bagaimana menghilangkan taklid belajar? Tidak ada kata terlambat, karena mulianya agama itu ashokum yang paling bertakwa, bukan asyakum, bukan yang paling tua, tidak. Tapi yang ashok yang paling bertakwa. Sehingga siapapun orang mau kecil, mau muda, mau tua, kalau dia paling bertakwa mulia, itu yang pertama dengan. Sekarang bagaimana Ustaz, kalau yang dimakan haram, Nabi yang mengatakan, kululah min nabata min suwat, anarulakub ahkubihi, neraka lagi berhak. Itu hukum mutlak. Sehingga kewajiban bagi kita patuh dengan hukum. Tapi bagaimana kalau saya mungkin kerja di satu bank yang konvensional, yang bercampur, yang Nabi mengatakan la'anallah akilu riba wa mukilal wa katibai wa lahun sawat. Allah melaknat yang makan riba, yang diberi makan, yang mencatat, yang menjadi saksi hukum sawat. Ya semoga Allah muliakan antum, diberikan kemudahan untuk bisa hijrah. Artinya bahwa tidak semua orang mampu untuk bisa berubah langsung. Sebenarnya pertanyaan ini sudah ditanyakan, itu bisa rujukan perkataan saya pada fatwa-fatwa terkini, jilid kedua, itu dari Darul Haq yang dijawab oleh Syekh Muhammad Shalih Utsaimin. Beliau mengatakan bahwa fattaqullaha mastata'tum, bertakwa semampunya. Yang mampu meninggalkan mulia, yang belum mampu istighfar, karena mungkin terikat dengan hutang piutang dan lain sebagainya. Nah, selama dia mengingkari perbuatan karena belum mampu untuk meninggalkan, Allah ampunkan. Surat An-Nahl ayat 160 berfirman, illa man ukriha wa qalbuhu mutmainun bil iman. Bahkan kalau orang berbuat kafir, hatinya menolak, Allah ampunkan. Ya. Jadi ini hukum telah mutlak, kabar gembira bahwa memang yang haram itu tumbuh daging yang haram, maka semangat kita untuk tinggalkan yang haram gitu loh. Semoga niat tersebut Allah nilai mulia, karena di Islam Pak, orang niat saja itu pahalanya satu. Dilakukan di dunia, direalisasikan 7-700 kali lipat pahalanya. Lain sama yang haram, niat bikin dosa, enggak dosa. Tapi menggugurkan niat dosa, pahala satu, itu Islam. Insya Allah. Sehingga diberikan kemudahan. Ya. Mengenai janggut bagaimana? Kan Mabes takut Mabes atau apa? Saya bicara di kepolisian di Mabes sana, Pak Jenderal pun bicara ya. Kemudian kemarin di Kalimantan dengan Pak Kapolda yang langsung Pak Jenderal pada itu, mereka berkata, saya yakin dengan hati sendiri, cuma kami belum mampu. Tapi jangan kau kafirkan negeri ini karena nggak berhukum dengan masalah hukum Islam dalam satu kali itu. Ini negeri Islam cuma belum sempurna keislamannya. Dan semoga kalau berikan hidayah ke depan, insya Allah. Karena saya pernah ketika datang Jenderal Dr. Sa'ad Al-Arifi, mantan Panglima Saudi datang ke Indonesia, saya sempat bawa ke Polda Metro Jaya untuk bicara di Masjid Al-Kausar Polda. Dan para polisi itu bingung lihat Jenderal Bewok gitu. Sehingga tukar pikiran tentang masalah teroris dan lain sebagainya, wallahualam, semoga Allah berikan hidayah buat kita semua. Tapi yang pasti, kalau memang hukum negara yang membuat kita tidak mampu untuk berontak, cukuplah kita beristighfar sambil berusaha untuk keluar dari kesalahan tersebut. Seperti itu. Jadi bukan berarti lantas, jangan-jangan saya tidak bersama Nabi nanti. Lah, selama Bapak belum mampu, Bapak beristighfar, semoga Allah ampunkan. Dan saya berjumpa dalam anak salah seorang mantan jenderal di Polda sana, setelah dia sudah keluar, dia menyamperin saya dengan janggut yang panjang, akhirnya, gitu loh. Alhamdulillah, berarti nggak ada kata terlambat buat dia untuk berubah ya. Jadi, fattaqullah mastata'tum, bertakwalah semampunya. Nah, mengenai iqamah bagaimana? Sedangkan mengenai iqamah ada hadis Pak yang bilang, idza uqimatish shalah, fala sholata illa al-maktubah. Kalau qomat sudah dikumandangkan, tidak ada sholat kecuali yang wajib. Bahkan Bapak Allahu Akbar lagi sholat sunnah, baru Allahu Akbar, qomat batal. Jangan terusin. Bapak baru satu rakaat sholat sunnah, qomat batal sudah. Karena hadis yang mengatakan idza uqimatish shalah, fala sholata illa al-maktubah. Kalau qomat sudah didirikan, tidak ada yang wajib kecuali ada sholat kecuali yang wajib. Nah, tidak ada kabar tentang kapan kita berdiri. Cuma kalimatnya uqimatish shalah. Jadi itu kembali kepada iman kita, Pak. Berebut sop paling depan itu mulia. Kita kadang-kadang masih orang, oh aja silakan. Pas-pas di pulau yang kasih orang. Gitu loh. Ya, ini saran dari Bapak. Barakallahu fiik. Terima kasih kita diberi saran sama Bapak. Ya, mudah-mudahan besok kita gak akan menunggu, gak nunggu. Akhirnya sholat bangunnya, insya Allah. Ya. Berebut sop depan. Barakallahu fiik. Insya Allah. Padahal, satu lagi kita menunggu. Kenapa kita tahu, kan? Yang punya kepentingan yang kuat juga, kalau tidak orang yang lain lagi, mungkin yang tidak ada. Aku silakan. Waalaikumsalam. Mungkin ini juga yang kita katakan yang Pak Ustaz. Berkaitan dengan kurban, Pak Ustaz. Saya merasakan banyak beberapa tempat dalam hal masa kurban. Pada kurban itu dalam masa sebagai operasional itu menjual kulit atau kepala atau kaki untuk biaya yang dikenalkan. Artinya bukan memotong, kalau memotong itu kan dikasih upah saja, tapi itu diharapkan jalannya itu, apakah itu diperkenalkan atau tidak? Baru kalau itu, Masya Allah. Jadi Bapak sudah. Ya, mengenai kurban, ini pun dinasihat saya ingin mengatakan bahwa kesalahan orang yang berkurban salah satunya menyerahkan kurban kepada orang yang bukan potong, dia tidak berkurban sendiri, sehingga sunnah itu hilang. Sementara sunnah itu kita yang beli, kita yang membeli, mengambil bagian dari ini. Jadi selesai, tidak ada masalah pala, kulit, kaki. Tapi kalau kita serahkan ke orang, timbul bid'ah, menjadi salah orang yang potong kambing, pala, kaki, kulitnya dia. Jadi muskilah, jangan ada permasalahan. Bahkan kita tidak mengerti bahwa orang yang potong ini mungkin sholatnya tidak benar. Doanya berantakan. Terus mampu bisa terima. Ya. Bagaimana tetap kalau ikhtiar dari panitia karena banyaknya tumpukan kulit ini, gitu kan? Ya, panitia yang diserahkan itu boleh tidak menjualnya untuk kemaslahatan umum dan ya boleh-boleh saja. Tidak ada permasalahan. Ya, karena itu babnya bab ikhtiar. Jadi kalau timbang tidak dipergunakan, ya, kemudian kalau ada orang yang memproduksi kuliah ini, boleh-boleh saja. Tapi buat sepanjang orang saja. Jangan jadi orderan itu objek yang khusus, ya. Namanya, Allah Allah Allah Allah. Jadi ada apa-apa baik, apa-apa yang khusus. dan lain sebagainya, bukan berarti nggak ngomong jihad, tapi jadi